Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-Mujtaba. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, di hari yang bahagia, di hari yang penuh dengan kefitrahan, hati yang penuh dengan kelapangan kesucian, kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-93 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla tattabi'ani afa'asaita amri. Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Para pendengar rahimakumullah, ayat 93 ini adalah redaksi lanjutan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Harun ketika dia pulang dari Bukit Tursina melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai di tengah kaumnya, dia melihat kaumnya sudah tidak beres lagi. Dia melihat mereka sudah tawaf mengelilingi patung anak sapi, menyembah patung anak sapi, sehingga akhirnya membuat dia langsung menemui saudaranya yaitu Nabi Harun dan kemudian bertanya, "Ma mana'aka idz ra'aitahum dhallu?" Apa yang membuat engkau tidak melakukan apapun ketika melihat kaummu itu sudah sesat? "Alla tattabi'ani?" Kenapa engkau tidak mengikuti aku? "Apa 'asaita amri?" Dan apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Para pendengar rahimakumullah, pertanyaan di ayat ke-93 ini, "Alla tattabi'ani?" Kenapa engkau tidak mengikuti aku? Tidak mengikuti apa yang selama ini telah aku ajarkan. Ya, ini adalah merupakan suatu pertanyaan lanjutan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun, kenapa tidak mengikuti aku? Ya, nampaknya sudah ada sinyal afa asaita amri, kenapa engkau melanggar perintahku? Nampak di sini Nabi Musa sudah mulai negative thinking, ya. Ketika dia berpikiran yang tidak baik dengan menganggap bahwa Nabi Harun juga telah ikut-ikutan melakukan tindakan yang tidak baik, walaupun negatif thinkingnya itu belum sampai kepada tahap yang sangat parah, karena dia hanya menganggap Nabi Harun sudah asaita amri, engkau sudah melanggar perintahku. Cuma yang menjadi menarik di sini adalah ketika Nabi Musa hanya mengatakan Allah tattabi'ani, ya. Kenapa dia tidak menanyakan, kenapa engkau tidak mengikuti aku? Kenapa engkau, seharusnya pertanyaannya adalah, kenapa engkau tidak mengikuti wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita berdua? Karena memang dari awalnya kalau kita melihat, ternyata Allah Subhanahu wa taala berdialog tidak hanya kepada Nabi Musa tetapi juga kepada Nabi Harun. Ya, ini tampak jelas ketika di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Pergi kalian berdua ke Fir'aun, ya, mudah-mudahan dia sadar ketika sudah dikasih tahu. Dan ketika keduanya melakukan keluh kesah, ya, sama-sama melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala in rabbana inna nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Wahai Tuhan kami betul-betul takut kalau ternyata Fir'aun itu nanti yafruta alaina, melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam kepada kami, aw ay yatgha, atau bahkan yang lebih parah daripada itu. Fa'tiya faqula. Allah kembali mengatakan kepada keduanya, fa'tiya, hendaklah kamu berdua pergi, faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani israila wala tu'azibuhum qad ji'naka bi ayati min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Ya, menarik di sini bahwa wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Musa juga disampaikan kepada Nabi Harun. Makanya sebenarnya tidak ada alasan ketika Nabi Musa mengatakan Allah tattabi'ani, kenapa engkau tidak mengikuti aku, begitu. Seakan-akan di sini yang memimpin itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Apa asaita amri, dan kenapa engkau melanggar perintahku? Ya, melanggar segala apa yang sudah aku perintahkan kepada dirimu. Ya, walaupun tampak sebagaimana sudah dijelaskan di dalam keterangan terdahulu bahwa ternyata sikap arogan Nabi Musa yang membuat beliau bersikap seperti ini. Ya, seharusnya beliau lebih banyak introspeksi diri, sehingga akhirnya pertanyaan yang muncul adalah bukan menyalahkan Nabi Harun alaihissalam, akan tetapi lebih banyak berusaha untuk mendiskusikan kenapa sampai akhirnya kaumnya melakukan tindakan-tindakan sesatan yang sudah keluar dari apa yang selama ini diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Janal Arifin, Ustaz kita Ustaz Karim, untuk lebih memperdalam kajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Dalam tafsir inspirasi kita menemukan, tidak berubah satu kaum dari kafir menjadi iman bukan indikasi kegagalan dakwah. Jadi ada kemaksiatan setelah Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, dan ada kemaksiatan setelah Nabi Harun berceramah, mendakwah bahwa sebenarnya beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Kasih itu lebih membahagiakan, tetapi tetap saja kaumnya tidak mau mendengar dan melanggar ajakan dari Nabi Musa sebelumnya dan Nabi Harun berikutnya. Pelanggaran yang terjadi pada zaman Nabi Musa atau apapun yang terjadi pada saat ini dari tidak mau mentaati perintah Allah itu bukan indikasi kegagalan dakwah. Karena apa? Karena dakwah dalam Islam tidak berdasarkan pada kuantitas, tapi berdasarkan pada kualitas, pada keimanan. Walaupun satu orang, kalau dia beriman, maka dakwah itu adalah suatu keberhasilan. Atau, kalaupun dia mengajak satu kaum dan satu kaum itu tidak ada yang mau beriman, apa yang telah dia lakukan itu adalah kebaikan dan keberhasilan. Karena apa? Karena jangankan manusia biasa, sampai setaraf Nabi Muhammad pun, Allah telah menjelaskan jauh-jauh hari, innama anta muzakir, lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad sekedar pengingat, dai, mubaligh, ustadz yang terkadang menemukan jemaah pengajiannya begitu sedikit, tetaplah berdakwah, atau tinggal satu orang pun tetaplah melakukan dakwah. Lasta alaihim bimusaitir, karena memang kita tidak dapat memaksakan. Tetapi barang siapa yang merasakan manisnya Islam dan manisnya iman, maka dialah yang bahagia, sementara kita hanyalah sarana untuk menuju kebahagiaan itu. Jadi, tidak berubah satu kaum dari kafir menjadi iman bukan indikasi kegagalan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dalam ayat ini, dalam ayat 92 dan 93, sebenarnya ada keterkaitan di sini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zainal, sebenarnya innama anta mudzakir, kau ya Muhammad sebagai pengingat saja. Kalau kita lihat daripada redaksi Al-Quran yang lain, innaka lan tahdi man ahbabta, sungguhnya kau ya Muhammad tidak juga bisa menunjuki orang yang kau cintai. Kalau kita lihat juga sejarah, ternyata faman rasul juga secara akidah tidak seakidah dengan rasul. Ini menandakan sama kita, bagaimanapun dakwah yang kita kerjakan, itu tetap hati kita harus berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah haula wala quwata illa billah. Dengan makna tidak ada daya kita mengambil manfaat dan tidak ada daya kita menolak mudarat, hanya Allah lah yang bisa menunjukkan orang kepada jalan yang benar, dan Allah lah yang bisa menjauhkan orang dari ajaran yang sesat. Di sini tetapi yang perlu kita tegaskan di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga umat Samiri, kaum Samiri apa itu, umat Nabi Musa itu lebih cenderung kepada ajaran Samiriu, bukan menyalahkan Harun. Di sini kan redaksinya seperti ada indikasi menyalahkan Harun tidak berbuat apa-apa. Di sini sebenarnya Harun sudah berbuat apa-apa, tetapi mungkin caranya beda, kearifan mungkin beda. Kalau Harun itu pendekatannya lebih lembut, kalau Nabi Musa itu kan lebih agak lebih transparan dia. Kalau kita lihat ada dialog dengan rojulun soleh yang diartikan orang itu adalah Imam Nabi Khidir. Di situ kan Nabi Khidir langsung merusak kapal, langsung Nabi Musa itu bertanya. Begitu ada anak perempuan yang langsung dibunuh, Nabi Musa juga bertanya. Terakhir ada rumah bukan dirobohkan, nah itu dikasih oleh Rasul itu adalah sanggahan biar jangan runtuh. Disitulah kita lihat sebenarnya Musa ini langsung ingin bertanya langsung. Ini seperti ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimanapun cara kita dalam menghadapi dakwah itu, menyampaikan agama itu, toh juga yang menuju kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Tetapi dalam syariat kita harus mencari apa sebenarnya solusinya dan apa sebenarnya latar belakang sehingga umat ini lari daripada agamanya. Yang jelasnya kita dalam menyelesaikan masalah ini ada yang perlu kita ambil di sini, ada dialog. Jadi bagaimanapun permasalahannya, jangan langsung kita menuduh, kita dialogkan. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali di situ gambaran-gambaran dialog antara umat dengan nabinya. Seperti kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya di saat dapat perintah. Ini panzur magataro, bagaimana pendapatmu? Padahal itu perintah. Tetapi karena di situ adalah perlunya dialog dalam kehidupan ini, kita dalam berdakwah ini harus kita dialogkan. Bagaimana sebenarnya caranya? Bukan langsung kita menuduh, oh si polan itu begini-begini, tidak melaksanakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, berdakwah ini hanya adalah secara syariat kita laksanakan semampu kita dan dengan metode yang benar. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prinsip la haula wala quwata illa billah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Karim dan juga Ustaz Jainal, para pendengar rahimakumullah. Dari pemaparan disampaikan oleh para narasumber kita tadi, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat ke-93 ini memberikan banyak inspirasi dan masukan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa jangan sampai mencari kambing hitam di dalam kehidupan ini. Jangan terlalu banyak berexcuse atau mencari alasan. Tapi yang lebih penting adalah mencari solusi dan memecahkan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua bahwa kondisi yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam bukan berarti bahwa itu adalah suatu kegagalan dakwah. Karena sebenarnya dakwah itu adalah menyampaikan, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tugasmu itu hanyalah untuk menyampaikan, ya, bukan untuk memaksa manusia beriman. Jadi pada saat sudah disampaikan, sudah diarahkan, dan ternyata masih banyak saja manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat sekarang ini, ya, di mana di hari raya fitrah ini ternyata masih banyak orang-orang yang kemudian malah melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang ingkar. Itu berarti bukan dakwah itu menjadi gagal. Karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an sudah mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah ingin, maka semua manusia di atas muka bumi ini pasti akan beriman. Akan tetapi Allah ingin bahwa manusia itu menyembahnya bukan karena keterpaksaan, tetapi karena penuh dengan keridaan. Yang ketiga adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Karim, bahwa di dalam kehidupan ini juga kita harus banyak introspeksi diri, harus banyak melakukan tindakan-tindakan yang terbaik demi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana.